maka apabila dia mengerjakan sholat 5 rakaat, syafa'na lahu sholatah. Maka dengan 2 kali sujud tersebut itu menjadikan sholat tersebut cukup. Menjadi syafa'. Nah. Ya. Yang dimaksud syafa' itu lawan dari witr. Syafa' itu. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ternyata dia mengerjakan sholat 5 rakaat, maka dengan 2 kali sujud sahwi itu menggenapkan sholatnya. Karena 2 kali sujud sahwi menduduki kedudukan 1 rakaat, sehingga ketika dia mengerjakan 5 rakaat, maka sholatnya tetap genap. Nah, tambah seakan-akan itu 1 rakaat, jadi seperti 6. Artinya sholatnya tetap cukup. Allah Ta'ala. Nah, sholat bukan sholat ganjil. Karena setiap dari sholat 5 waktu, tidak ada sholat yang ganjil kecuali sholatul maghrib. Iya kan? Yang lainnya semuanya genap. Sholatul zuhur, sholatul asar, sholatul isya, sholatul fajr, genap. Sholatul maghrib, ganjil. Nah ketika dia mengerjakan sholat yang semestinya dia mengerjakan 4 rakaat, terus ternyata karena dia lupa, ternyata dia mengerjakan sholat 5 rakaat, maka tetap dianggap genap. Nah, dengan apa? Dengan sujud sahwi. Karena sujud sahwi menduduki kedudukan 1 rakaat. Nah, ya, sehingga yang diinginkan di sini adalah asyafa, sholat yang dikerjakan tetap sholat yang genap, bukan sholat yang ganjil. Wa in kana shalla tamaman, dan ternyata kalau dia sholat sempurna yaitu 4 rakaat tidak ada tambahan, kana targhiman li syaitan, maka itu akan menghinakan dan merendahkan syaitan. Ya, targhim dari kata rugham. Nah, rugham yang dimaksud yakni, maka itu yakni makna asalnya yang dimaksud targhiman li syaitan, syaitan itu hidungnya dilekatkan ke tanah gitu. Ya, menunjukkan kehinaan ya. Kata rugima anfun di dalam bahasa Arab itu menunjukkan al izlal wal ihtiqar, menghinakan. Nah, dan merendahkan. Nah, targhim yakni menjadikan rendah, menghinakan syaitan. Demikian yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita tentang hukum orang yang ragu di dalam sholatnya. Kalau penambahan dan pengurangan sudah kita sebutkan dalam hadis Ibnu Buhayna dan Abu Hurairah. Sekarang kita masuki pembahasan yang lain. Ketika seseorang itu ragu di dalam sholatnya, dia sudah mengerjakan 2 rakaat, dan itu kadang-kadang kita merasakan ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ragu dia. Dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia kerjakan. Apa yang menyebabkan orang demikian? Waswas atau syaitan. Syaitan. Dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa syaitan itu, nah, apabila dikumandangkan azan maka mereka lari. Mereka lari terbirit-birit supaya mereka tidak mendengarkan azan dikumandangkan. Mereka punya senjata. Apa itu? Kentut. Jadi syaitan pun bisa kentut. Nah. Ya. Kalau kemudian selesai azan, datang lagi. Begitu komat, lari lagi. Selesai komat, datang lagi. Ya, sudah kesempatan. Dia pun masuk ke barisan-barisan. Dan berusaha untuk memberikan was-was. Dan mengganggu sholatnya kaum muslimin. Sehingga seorang itu kadang tidak tahu sudah berapa rakaat yang dia kerjakan.